untuk seluruh masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya Serono, Sukamukti, Taman Sari, dan Rogojampi, Kedaleman, mohon doa dan dukungannya untuk saya dengan cara ketik KZA spasi Rizky RIZKI kirim ke 3439, khusus untuk pengguna Telkomsel. Untuk keluarga besar Ontak Banyuwangi, mohon doa dan dukungannya untuk saya juga, Klinik Rahayu Medika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melon Regi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sintoniko. Kulo. Kulo nuwun. Hey, yeah, yeah, yeah. Setek nyai ojo ake-ake kulakan negotre. Hey, hey, edeng-edeng nyai ojo kencang-kencang kulakan nenggelempang pang. Hey, setek-setek nyai ojo ake-ake kulakan negotre. Hey, hey, edeng-edeng piain ojo kencang-kencang kulakan nenggelempang pang. Jaman saiki lari kudu happy, meleke bengi ojo telat ngopi, semeker paran gawe ngecangruan rodo urakan musik keregean. Setek setek piain ojo ake-ake kulakan negotre. Hey, hey, edeng-edeng piain ojo kencang-kencang kulakan nenggelempang. Hey, setek setek piain ojo ake-ake kulakan negotre. Yeah. Hey, edeng-edeng piain ojo kencang-kencang kulakan nembonang. Rodo urakan musik keregean. Hey, setek setek main ojo ake ake kulakan negotre. Hey, hey, Ojo ganjang-ganjang, kulakan